Susul-susul cinta urang. Eta kateguhan asih urang. Hariri asih kinasi kumalindung mengapat lapar. Dan simpai dunia tetap dan yang cinta orang tetap udah galak lakon orang. Thank you.